Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah buku berjudul Awa'iqut Talab, atau penghalang-penghalang at-talab, kegiatan menuntut dan belajar ilmu agama, karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimallahu rahmatan wasi'ah. Langsung kita mulai pada halaman yang kelima, mukadimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'id. Fahadihi, maka buku ini adalah kalimatun mujazatun, adalah beberapa kalimat yang ringkas, yang dulunya sebagiannya aku sebarluaskan di majalah Al-Mujahid di tahun 1409. Ya, kalimat-kalimat ringkas ini tatanawalu membahas sebagian hal-hal yang menghalangi penuntut ilmu untuk melanjutkan perjalanannya dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisyarhi wal bayan, dengan dijelaskan dan dijelaskan dengan plus penjelasan. Maka disebutkan hal-hal yang menghalangi perjalanan penuntut ilmu, dan hal-hal tersebut diiringi dengan penjelasan dan penjelasan. Artinya paragraf ini menyampaikan bahwasanya buku ini adalah pengembangan dari artikel penulis yang diterbitkan di satu majalah. Hanya saja di majalah tersebut beliau hanya menyebutkan beberapa penghalang dalam menuntut ilmu, dan ketika hendak dijadikan buku dikembangkan lagi menjadi ditambahi penghalang-penghalang yang lainnya. Wa kana al-ba'itsu, dan adalah faktor pendorong ala tahririha, untuk menuangkannya dalam tulisan, adalah rasa kasihan terhadap kebangkitan ilmiah atau khawatir, isfaq ala khawatir, mengkhawatirkan kebangkitan ilmiah, jangan sampai kemasukan ad-dakhil, infiltrasi, ala yang hendak merusak asasnya yang kokoh, satu asas yang telah dibangun oleh para pendahulu kita yang saleh ridwanul alaihim ajma'in. Dan tujuan yang kedua atau motivasi yang kedua adalah memegang tangan para anak-anak muda di era kebangkitan ilmu yang berkah ini, nahwa menuju afdhalus subul, jalan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu syar'i. Maka penulis menyampaikan ada dua motivasi yang mendorong beliau untuk menuliskan buku ini. Arsa dari kata-kata rosa. Kalau rosa untuk perahu artinya apa? Merapat di dermaga. Rosa untuk bangunan artinya kokoh. Berarti arsaha yang dikokohkan oleh para pendahulu kita yang saleh. Ya, maka ada dua motivasi. Yang pertama adalah mengkhawatirkan adanya paham-paham yang masuk ke dalam kebangkitan ilmiah generasi muda di zaman ini. Kemudian hal-hal yang infiltrasi tadi akan merusak asasnya yang sudah kokoh. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka membimbing anak-anak muda yang semangat belajar agama agar terarah. Agar belajarnya terarah. Waqad suqtuha, dan aku bawakan penghalang-penghalang ini dalam bentuk mu'iqat, penghalang-penghalang. Maka penghalang satu, penghalang dua, dan seterusnya. Dengan tujuan supaya lebih mendorong, supaya dijauhi. Dan lebih kuat, fitahdir minha, untuk mengingatkan bahayanya. Meskipun fidimni hadil mu'iqat, di tengah-tengah pembahasan tentang penghalang-penghalang tersebut, maka terdapat penjelasan yang mengantarkan kepada tawaqiha, gimana menjaga diri dari penghalang itu. Dan alat bantu yang menolong untuk terbebas darinya. Dan aku memperbanyak kutipan dari salafus saleh berkenaan dengan penghalang-penghalang ini. Agar pembaca terikat dengan salafus saleh. Wa ya'khudha dan mengambil perjalanan salafus saleh sebagai jalan hidupnya. Fa innahum, karena mereka salafus saleh itu ahda wa atqa. Lebih sempurna hidayahnya dan lebih bertakwa orangnya. Semoga Allah merahmati Ibnu Mujahid. Beliau adalah mukri, seorang guru Quran, seorang pakar Al-Quran. Pada saat ada seorang yang bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak memilih satu huruf, yaitu satu model bacaan untuk dirimu. Faqal, maka beliau mengatakan, kami ahwaju, lebih membutuhkan untuk mempraktekkan pada diri kami fi hifdhi ma madha alaihi a'immatuna, dalam rangka menjaga apa yang telah dilakukan oleh para imam-imam kami terdahulu, ila ikhtiyarihi, daripada memiliki pilihan-pilihan baru. Maka kita lebih berhajat untuk merekam baik-baik warisan para ulama terdahulu. Itu yang lebih kita butuhkan dibandingkan kebutuhan masyarakat terhadap pilihan-pilihan kita. Kemudian aku akhiri buku ini dengan beberapa lembar yang berfaedah yang dituliskan oleh yang berasal dari tulisan Al-Alama Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Fiha, yang lembaran-lembaran tersebut berisi sejumlah fawaid atau penjelasan yang bagus berkenaan dengan adab guru dan murid. Aku berpandangan untuk menggabungkan lembaran-lembaran tadi pada ilahadi nubdah pada buku tipis ini dalam rangka menyempurnakan faedah wa ta'mimam lin naf'i, dan supaya manfaatnya lebih meluas. Wallahu muwafiqu, hanyalah Allah yang memberikan taufik dan memberikan petunjuk ila sawa'is sabil, menuju jalan yang lurus. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ditulis oleh Abdul Salam Ibn Barjas Al-Abdul Karim di bulan Rajab tahun 1412 Hijriah. Kita berpindah ke halaman 9. Al-A'iqul Awal, penghalang perjalanan penuntut ilmu yang pertama adalah mencari ilmu bukan karena mengharap wajah Allah. Yaitu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan beliau bawakan hadis niat dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah amal itu berdasarkan niat, dan yang didapatkan oleh masing-masing orang itu sebagaimana yang dia niatkan. Maka siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka untuknya pahala hijrah, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia, yang akan dia dapatkan atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya dalam mendapatkan apa yang dia niatkan, apa sebagaimana motivasi hijrahnya. Demikian muttafaqun ala sihatihi, demikian hadis yang disepakati kesahihannya karena disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan hadis ini, hadis niat ini, saya ingin bacakan sarahnya dari At-Tabyin fi Syarhil Arba'in al-Nawawiyah karya Ibnu Jama'ah Abdul Aziz atau Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jama'ah. Ya, dari Amir Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab, beliau adalah orang yang pertama kali bernama dan bergelar khalifah yang pertama kali bergelar dengan gelar Amirul Mukminin. Berdasarkan hadis dari Hasan, tatkala Umar menjabat sebagai khalifah, maka ada orang yang mengatakan, ya khalifata khalifati Rasulillah, wahai pengganti dari pengganti Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hada amrun yatulul matlubu. Kalau demikian sebutannya panjang sekali. Nah, kullama ja'a khalifatun, nanti setiap kali datang khalifah nanti tambah panjang. Bal antum mu'minun wa ana amirukum fasumi amirul mu'minin. Kalian orang-orang yang beriman, saya pimpinan kalian. Maka disebutlah beliau dengan sebutan Amirul Mukminin, dikeluarkan oleh At-Tabari dalam tarikhnya. Sedangkan yang pertama kali disebut dengan sebutan Amirul Mukminin dari kalangan kaum muslimin adalah Abdullah ibn Jahshin, ketika Nabi SAW mengutusnya sebagai pimpinan dalam fisariyatin, satu pasukan di awal kedatangan Nabi di kota Madinah. Maka kawan-kawannya bertanya kepada Abdullah bin Jahshin, bagaimana cara kami memanggilmu? Maka Abdullah bin Jahshin mengatakan, kalian orang yang beriman, saya pimpinan kalian. Akhirnya mereka mengatakan, la anta idzan amirul mu'minin, jika demikian engkau adalah amirul mu'minin. Dan perlu diketahui bahwa Abdullah bin Jahshin ini, awal ghanimatin ukilat fil Islam ghanimatuhu. Ghanimah pertama dalam sejarah Islam adalah ghanimah dari peperangan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin. Sedangkan orang yang pertama kali menghukum sair, ejaan dan olokan, ya, maka menahan para penyair yang menerbitkan sair ejaan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu dengan niat. Amal yang dimaksudkan di sini harakatul badani, gerak aktivitas badan. Dan secara majas bisa dimaknai aktivitas jiwa atau hati. An-niyat jamak dari niyah. Niat itu dari kata-kata nawa yanwi, artinya bersengaja. Dan nawa yanwi itu bentuk aslinya ada akarnya lagi. Akarnya lagi adalah wana yani. Ya, wana yani ini maknanya belakangan dan telat. Idzin niyatu tahtaju ila tasihya ila ibta'i, karena memperbaiki niat itu menyebabkan lamban. Sampai-sampai ada sebagian orang berlebihan dalam niat sholat sehingga lamban tertinggal imam. Innamal a'malu a'malitu mubtada, niat itu jar dan majrur yang bersambung dengan khobarnya dan diperselisihkan khobarnya apa. Ada yang mengatakan keabsahan dan ada yang mengatakan sempurna. Dan yang tepat adalah yang pertama, yaitu sahnya amal itu berdasarkan niat. Nah, kemudian perlu diketahui bahasa niat itu perkara yang besar. Ini. Karena niat yang benar, niat untuk berbuat baik itu bernilai pahala. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya, niatul mar'i, niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Dan perlu diketahui sebagai wawasan, waqad dhahaba ba'dul ulama' ila wuqu'i talaqi bin niyatil mujarradati wa luzumin nadhri biha i'timadan ala hadzal haditsi. Perlu diketahui sebagian ulama berpendapat talak itu sah dari suami cukup dengan suami berniat bertekad bulat menceraikan istrinya meskipun tidak sampai dilisankan. Demikian juga nadhar itu mengikat seseorang manakala dia bertekad untuk bernadar meskipun belum diikrarkan dengan lisan. Alasannya i'timadan ala hadal hadithi, berpedoman dengan hadis ini. Dan pendapat ini tidak boleh disanggah dengan sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang dikatakan oleh hatinya selama belum diamalkan. Nah, karena yang dimaafkan dalam hadis adalah lintasan pikiran, belum sampai berhenti jadi niat. Walakin akan tetapi mereka menyatakan talak dan sebagainya itu sah dengan niat jika kuat dan menjadi tekad. Ya, kemudian beliau juga sampaikan law nawa salata bilisanihi tuna qalbihi lam yasiha. Andai seorang itu niat salat dengan lisannya, non hatinya tidak ada niat, maka salatnya tidak sah. Namun walau qara al-Fatihata biqalbihi duna lisanihi lam yasiha. Seandainya ada orang yang baca Al-Fatihah dengan hati, non tidak dilisankan, maka Al-Fatihahnya tidak sah dan Al-Fatihah adalah rukun dalam salat sehingga salatnya tidak sah. Wal farqu bainahuma wadihun, dan perbedaan di antara dua hal ini adalah satu hal yang gamblang. Niat salat itu yang penting hati. Lisannya tidak mengucapkan atau yang diucapkan beda dengan yang terpasang di hati tidak masalah. Tapi kalau Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itu harus dilisankan. Ya, kemudian di sini kita jumpai siapa yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah, karena kaidah dalam bahasa syarat dengan yang disyarati isinya sama. Maka kenapa demikian? Ini jawaban penulis, tabarukan wa ta'zima dalam rangka mengambil berkah dan mengagungkan dua niat ini, yaitu karena Allah dan Rasulnya, maka diulang-ulang penyebutannya. Dan karena itu lebih maksimal untuk mendapatkan maksud hijrah. Sebagai pembanding, karena siapa yang bersusah payah untuk melayani seorang raja karena menghormatinya, maka raja akan memberikan pemberian yang banyak untuknya. Ini lebih banyak daripada orang yang bersusah payah liyakhudha untuk mendapatkan maksud tertentu. Lain hanya dengan niat karena dunia dan wanita, maka keduanya tidak berhak untuk mendapatkan pengagungan, dan menyebutkan keduanya tidaklah menyebabkan keberkahan. Maka tidak mau menyebutkan keduanya itu lebih maksimal dalam fi zajar an qasdihima. Lebih maksimal dalam melarang dua niat ini. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, sehingga hijrahnya sebagaimana niat hijrahnya, artinya itu adalah sesuatu yang hina, dan hina la yujdi, tidak bermanfaat. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita baca dari At-Tabyin. Kembali ke awaiqut talab. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya orang yang berilmu itu menjaga ilmu dan hanya meletakkan ilmu pada orang yang berilmu, la sa'du bihi ahla zamani, niscaya mereka akan jadi sayyid, pemimpin untuk orang-orang di zamannya. Namun mereka memberikan ilmu kepada ahli dunia untuk mendapatkan dunia. Fahanu alaihim, maka jadilah orang-orang yang berilmu itu hina alaihim di mata para ahli dunia. Kemudian ini seperti ada yang terpotong tiba-tiba. Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yakul. Enggak, belum ada an siapa. Catatan kakinya dari Ibnu Umar. Aku mendengar nabi kalian mengatakan, atau ini, kalau kita katakan ini perkataan penulis, masa belum mendengar langsung nabi? Man ja'ala al-humuma hamman wahida. Siapa yang menjadikan berbagai macam obsesi itu satu saja. Satu obsesi saja. Hamma akhiratihi, itu obsesi akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, artinya Allah akan bereskan hamma dunyahu. Ini, semua hal yang dia pikirkan tentang dunianya. Dan siapa yang bercabang obsesi-obsesinya fi ahwali dunia, tentang berbagai macam perkara dunia, maka Allah tidaklah peduli di lembah manakah dari lembah-lembah dunia, halaka, dia akan binasa. Lihatkanlah Ibnu Majah dalam sunannya. Maka perkara yang paling berhak untuk menjadi perhatian penuntut ilmu adalah mu'alajatun niyati, menterapi dan mengobati niat. Wa ta'ahuduhu, dan perhatian dengan niat, bil islah, dengan memperbaiki niat dan menjaga niat jangan sampai rusak. Hal tersebut karena ilmu itu hanyalah mewujudkan kemuliaan manakala ilmu tersebut ikhlas karena mengharap wajah Allah Ta'ala. Adapun jika aktivitas menuntut ilmu itu untuk tujuan yang lainnya, maka tidak ada mulia padanya. Bahkan dia adalah fitnatun, bencana, wabalun, dan bencana, dan dampak dan kesudahan yang jelek. Telah diketahui bahasanya diterimanya amal itu tergantung dengan ikhlas. Ikhlasnya niat, ikhlasnya amal, dan baiknya amal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Hunafa, condong pada tauhid. Maka jika seorang talib, penuntut ilmu agama, seorang pelajar ilmu agama, qasada bi ilmi, dia niatkan ilmunya tersebut untuk mendapatkan aradat dunia, kesenangan dunia, maka berarti yang pertama, asa rabbahu, dia bermaksiat. Dia melakukan maksiat. Maka mengharap dunia, mencari dunia dengan ilmu agama itu maksiat. Maksiat hati berarti. Kemudian yang kedua, dia capekkan dirinya. Dia capekkan dirinya dengan hal-hal seputar ilmu, padahal dia berniat untuk mendapatkan dunia. Kemudian yang ketiga, kembali dengan membawa dosa, artinya berdosa. Kemudian yang keempat, lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Dia tidak mendapatkan dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Jika demikian, betapa merginya. Dunia yang tidak akan bertambah dengan niatnya mencari dunia. Jika demikian, kenapa tidak ikhlas saja? Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala menyampaikan, siapa yang mencari ilmu karena mencari akhirat, dia akan mendapatkan akhirat. Dan siapa yang mencari ilmu karena mencari dunia, fawa hadduhu minhu. Maka mencari dunia itulah bagiannya darinya. Az-Zuhri mengatakan, fadhaka, maka itulah hadhu bagian dia, minha, dari dunia. Yang lebih enak itu Az-Zuhri. Dan yang perlu diperhatikan adalah ibtigha' ad-dunya. Itu yang perlu digarisbawahi. Wa man talabal ilma ibtigha' ad-dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu karena mencari dunia. Maka dalam hal ini ada dua hal yang harus dibedakan. Mencari dunia dan mendapatkan dunia. Yang tercela adalah mencari dunia. Adapun orang yang mendapatkan dunia tidak tercela. Dia belajar agama dengan niat yang ikhlas, tidak cari dunia namun dapat dunia. Maka dia tidak berdosa dengannya. Dan namun yang berdosa adalah orang yang mencari dunia, baik dia mendapatkannya ataupun tidak mendapatkannya. Karena tidak semua orang yang mencari dunia itu mendapatkan dunia. Dan dunia di sini macam-macam bentuknya. Jangan bayangkan dunia itu hanya harta. Maka dunia di situ harta, wanita, dan jabatan, kedudukan, dihormati oleh orang, dipersilakan orang kalau datang, dipersilakan duduk di depan, dibukakan jalan supaya datang telat namun bisa depan sendiri, datangnya telat namun tempatnya tetap depan sendiri, orang pada datang bawa ini dan itu. Nah, ini semua adalah dunia. Orang memuji-muji, mengeluh-eluh. Maka ini dunia. Populer, terkenal, banyak orang yang di mana-mana orang mengenalinya, ini dunia. Maka mencari dunia itu tercela. Tapi kalau mendapatkan dunia padahal tidak mencarinya, maka itu adalah fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan lebih dahsyat daripada perkataan Al-Hasan Al-Basri atau Az-Zuhri adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan, "Man ta'allama 'ilman," siapa yang belajar ilmu, dan ilmu tersebut mimma yubtaghu bi wajhullah, seharusnya dicari karena mengharap wajah Allah, yaitu ilmu syar'i. Dan ternyata dia tidaklah mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan menjumpai bau surga pada hari kiamat nanti. Arfal jannati artinya rihaha, ini bau surga. Di sini disampaikan bahasanya hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Namun kalau Ibnu Majah di sunannya nampaknya redaksinya tidak mirip-mirip ini, namun redaksi yang lainnya. Oh, ada. Ya, terjawab sudah tadi tentang sami'tu nabiyakum, itu lanjutan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ini tadi di halaman 9 dari Ibnu Mas'ud, "Law anna ahlal ilmi sanul ilma." Nah, setelah itu lanjutannya sami'tu nabiyakum. Ini ada di Sunan Ibnu Majah. Saya bacakan aja sarahnya jika demikian. Ya, sarah perkataan Ibnu Mas'ud, seandainya ahlal ilmi, yaitu ilmu syar'i, mereka menjaga ilmu dari kehinaan, dengan cara menjaga diri mereka, para orang-orang yang berilmu ini, dia jaga dirinya jangan sampai jadi orang yang hina, dikarenakan membersamai orang-orang yang zalim, terutama penguasa yang zalim. Dan berkawan dengan para pemburu dunia karena mengharapkan hartanya dan kedudukannya. Dan meletakkan ilmu pada ahlinya, pada orang yang berhak untuk mendapatkannya, itulah orang yang memuliakan ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa ya'rifuna qadrahu, dan mengetahui betapa pentingnya ilmu. Mereka inilah orang-orang yang layak disebut ahlul akhirah. Niscaya mereka akan jadi pemimpin orang-orang di zamannya. Artinya mereka jadi imam untuk orang di masanya, karena mereka demikian sempurna dan mulia. Li'ana min sya'nil ilmi ayakunal muluk, karena di antara sifat ilmu adalah karena para raja dan orang-orang di bawahnya, semuanya di bawah telapak kaki mereka, dan semuanya di bawah pena-pena mereka. At-Tibi mengatakan hal tersebut karena ilmu itu rafi'ul qadri, martabatnya tinggi. Wa yarfa'u qadra man yasunuhu anil ibtidali, dan akan meningkat derajat orang yang menjaga ilmu supaya tidak terhinakan. Dan ada perkataan indah disampaikan oleh Az-Zuhri, al-ilmu dhikrun la yuhibbuhu illa dhukur rijali. Ilmu itu adalah martabat yang mulia. Tidak ada yang menyukai ilmu kecuali para lelaki sejati. Laki-laki yang tidak menjadi penggemar ilmu, laki-laki KW gini ya. Bisa kita katakan demikian makna dari perkataan Az-Zuhri. Al-ilmu dhikrun. Dhikrun di sini artinya kemuliaan. Maka ilmu itu adalah kemuliaan. La yuhibbu ila dhukur rijali. Tidak ada yang menyukainya kecuali para lelaki sejati. Ay alladhi yuhibbuna ma'alil umuri. Siapa itu lelaki sejati? Dia adalah orang-orang yang menyukai hal-hal yang istimewa. Hal-hal yang mulia. Bukan orang yang pasrah, adalah saya begini saja. Ya dapat seperti ini ya sudah untunglah daripada yang enggak dapat sama sekali. Ya hafal ad-duha sampai anas itu sudah sangat bagus sekali daripada yang hafalnya cuma kul-kul saja misalnya. Ya rajin ngaji itu sudah bagus ya, enggak harus dan ngajinya serius-serius banget. Sudah rajin ikut takbik akbar itu ya sudah baguslah gitu. Daripada yang blas sama sekali enggak pernah ngaji gitu. Nah itu orang-orang yang disebut dengan punya mental rendahan. Nah tidak ada yang mencintai ilmu kecuali dzukur rijal, para lelaki sejati yang punya obsesi yang tinggi. Dan mereka lelaki sejati adalah orang-orang yang yatanazahuna an safsafiha, membersihkan dirinya dari hal-hal yang rendah dan bawahan. Akan tapi mereka ternyata sejumlah orang yang berilmu itu memberikan ilmu kepada ahli dunia dengan hanya mau mengajarkan ilmu kepada orang yang berduit saja dan tidak mau mengajar yang lainnya. Atau pula balik ke tempat ahli dunia untuk mendapatkan dunia dengan sebab ilmu. Maka jadilah mereka orang berilmu hina di mata para ahli dunia. Karena mereka telah menghinakan sesuatu yang mulia, maka Allah hinakan mereka. Sami itu Nabi aku, maka mendengar Nabi kalian. Yaqul, Nabi kalian mengatakan, Man syartiyah, man ja'ala bi al-humuma. Barang siapa yang menjadikan obsesinya atau hal-hal yang siapa yang menjadikan galaunya, al-humum allati, yaitu berbagai macam galau yang terjadi pada dirinya karena ujian-ujian dunia, kesusahan dunia, pahitnya hidup di dunia. Maka dia jadikan galaunya itu cuma satu galau. Ya, maka siapa yang menjadikan ya galaunya cuma satu saja menggantikan berbagai macam galau yang dimiliki oleh banyak orang. Atau maknanya siapa yang punya banyak galau kemudian dia tinggalkan semua. Kemudian dia letakkan di tempat tersebut satu kegalauan saja. Yaitu galau tentang akhiratnya. Maka Allah akan cukupkan dan bereskan dunianya. Namun siapa yang tasya'abat bihi al-humumu, galau itu bercabang-cabang. Fi ahwali dunia, dalam berbagai macam keadaan dunia. Allah tidak peduli di lembah manakah dari lembah dunia. Audiatiha di sini ada dua kemungkinan makna. Bisa kemudian lembah dunia, bisa pula lembah galau. Halaka, dia akan binasa. Ya, binasa di sini artinya tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan semisal orang yang pertama. Artinya dunianya tidak cukup baginya. Maka jadilah dia sebagaimana. Maka tidak cukup baginya kesibukannya galau dengan dunia, tidak pula galau dengan akhiratnya. Maka jadilah dia orang yang merugi di dunia dan di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Nah, secara sanad, hadis ini sanadnya dhaifun jiddan. Namun kalau di sini Abdul Salam bersandar kepada perkataan Al-Hakim yang mengatakan sahihul isnad. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ibnu Atha' rahimallahu taala mengatakan fiman ta'allama li ghairillahi, tentang orang yang belajar li ghairillahi, untuk selain Allah, tidak niat yang ikhlas karena Allah. Allah jadikan ilmu yang dia ketahui. Man hadza wasfu, orang yang seperti ini keadaannya, Allah jadikan ilmu itu sebagai hujatan alaihi, penuntutnya nanti di akhir. Dan dia akan jadi sebab adanya hukuman untuknya. Wala yughannaka, janganlah engkau terkecoh. Bahasa ilmu semacam ini bisa diambil manfaatnya oleh orang badui ataupun orang yang kota. Kenapa? Karena dalam hadis disampaikan, sungguh Allah kuatkan dan tolak agama ini dengan tindakan orang yang jelek kelakuannya. Dan permisalan orang yang belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Ingat, untuk mendapatkan dunia. Artinya untuk mencari dunia. Dan mendapatkan kemuliaan di dunia adalah seperti orang yang mengangkat tinggi-tinggi kotoran dengan sendok terbuat dari permata. Maka betapa mulianya sarananya, dan betapa hinanya al-mutawassal ilaihi, yang jadi sarana. Ya, maka indah sekali permata jadi sendok. Ya, ini indah sekali. Namun ternyata isi sendok tadi adalah adalah kotoran. Kemudian perkataan Sahnun, seorang ulama mazhab Maliki, menceritakan Ibnu Qasim, salah satu ulama, ulama besar dalam mazhab Malik, muridnya Imam Malik. Ibnu Qasim ini muridnya Imam Malik. Dan Ibnu Qasim ini orang Mesir. Ya. Dan beliau bertekad ingin pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Dan beliau ketika itu sudah berumah tangga, sudah keluarga. Maka ketika mau sudah bertekad bulat untuk belajar kepada Imam Malik, Ibnu Qasim memberikan tawaran pada istrinya. Saya sudah berniat bertekad bulat untuk belajar agama. Dan saya akan fokus belajar agama. Dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali, akan pulang. Saya tidak tahu kapan akan kembali dan kapan akan pulang. Maka engkau punya dua pilihan. Karena dulu belum ada telepon. Yang posisi Mesir dan Madinah tentu jauh. Saya tidak tahu kapan saya pulang. Maka ada dua pilihan. Yang pertama, engkau sabar menunggu aku pulang, yang boleh jadi itu puluhan tahun lamanya. Atau jika tidak sabar menanti dan menunggu, maka sebelum aku berangkat, ku ceraikan dirimu. Supaya nanti bisa cari yang lainnya. Maka opsinya cuma dua itu saja. Karena tekad untuk pergi ke Madinah sudah bulat. Sudah tidak bisa lagi digembosi dan tidak bisa lagi dihalangi. Dan istrinya ketika itu dalam kondisi hamil. Hamil anak pertama. mau ditinggal pergi suaminya. Karena tekad bulat untuk menuntut dan belajar ilmu agama. Akhirnya luar biasa. Ya, sang istri ini kemudian ngasih memilih opsi. Karena nanti gak mungkin lagi komunikasi atau sangat sulit komunikasi. Karena jarak yang jauh dan sarana komunikasi yang sangat-sangat terbatas. Istrinya memilih, saya memilih untuk sabar menunggu. Luar biasa. Akhirnya Ibn Qasim ini belajar ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Dia mulazamah senantiasa membersamai Imam Malik. Ini. Sampai-sampai diantaranya adalah diantara bentuknya Ibn Qasim ini tidurnya di depan pintu rumahnya Imam Malik. Ini. Dengan tujuan supaya nanti bisa sholat subuh jalan bareng bersama Imam Malik sehingga bisa sambil tanya-tanya selama perjalanan. Dan di antara tujuannya adalah supaya dibangunkan karena terinjak badannya oleh Imam Malik yang keluar dari rumah. Sampai-sampai pembantu perempuannya Imam Malik itu mengira kalau Ibnu Qasim itu juga budak, cuma budak laki-laki. Dia budak perempuan, ya, kerja di beraktivitas di dalam rumah. Nah ini Ibnu Qasim itu dikira sama budak perempuan yang bagiannya bagian dalam rumah, dikira Ibnu Qasim ini juga budak, cuma kerjaannya adalah nemeni Imam Malik ke sana kemari, padahal bukan. Sampai akhirnya anaknya Ibnu Qasim yang kemarin ketika ditinggal itu ada di perut ibunya sudah gede. Kemudian anaknya ingin ketemu bapaknya. Maka ibunya cuma mengatakan pada anak yang sudah beranjak remaja atau bahkan sudah remaja ini, ayahmu ada di Madinah. Ini, ayahmu ada di Madinah. Ayahmu pergi belajar pada Imam Malik. Silakan temui. Maka anaknya ikut rombongan haji yang berasal dari Mesir. Dan mereka alur perjalanannya dari Mesir ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah pada saat di posisi di Madinah, maka sang anak ini mencari bapaknya. Dia tanya-tanya di mana majelisnya Imam Malik. Maka ditunjukkan sana majelisnya Imam Malik. Setelah dia hadir di majelisnya Imam Malik, rahimallahu ta'ala, dia tanya-tanya sama yang rajin datang di sini. Kenal Ibnu Qasim? Kenal Ibnu Qasim? Maka kemudian murid-murid senior menyampaikan, itu Ibnu Qasim yang ada di sampingnya Imam Malik. Dia yang jadi, yang membacakan buku. Dia koreknya. Maka setelah pengajian selesai, maka tiba-tiba pemuda ini memeluk Ibnu Qasim. Dan di riwayatnya disampaikan Ibnu Qasim mengatakan tiba-tiba ada anak muda yang menciumnya, memeluknya. Dan kata Ibnu Qasim, dan aku cium badannya bau seorang anak. Ini anakku. Ini dia batin, ini anakku. Yang dulu ku tinggalkan saat dia ada di perut ibunya. Itu Ibnu Qasim. Dan perjuangan panjangnya untuk perjuangan panjang dan seriusnya untuk belajar ilmu agama. Sahnun mengatakan kana Ibnu Qasim adalah Ibnu Qasim. Qallama ya aridulana illa wa wayakul. Seringkali atau jarang-jarang ya aridulana, beliau menjumpai kami kecuali beliau mengatakan. Ya, maka beliau jarang-jarang ketemu kami dan ketika ketemu beliau sering memberikan nasihat. Ittaqullaha fa inna qalila hadal amri ya'ni al-ilma ma'attaqallahi kathirun wa kathirahu ma'a ghairi taqwa qalilun. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan di antara bentuk takwa yang paling pokok adalah ikhlas. Karena yang sedikit dari hal ini yaitu ilmu agama. Maka ilmu agama yang sedikit ini jika diringkan dengan takwa, itu dengan ikhlas, nilainya banyak. Namun ilmu agama yang banyak tanpa takwa dan tanpa ikhlas, maka nilainya sedikit. Yusuf ibn Hasan mengatakan, aku mendengar seorang ahli ibadah di masa silam, Dinnun al-Misri, mengatakan, adalah para ulama saling menasihati tiga hal, sebagiannya menulis hal ini kepada kawannya. Yang pertama, siapa yang memperbagus kondisi dia ketika sendiri, ketika di kamar sepi, tiada siapa-siapa, dia perbaguskan amalnya. Ahsanallah ala niyatahu. Maka Allah akan perbagus keadaannya ketika berada bersama banyak orang. Maka orang-orang pun mencintainya, orang-orang pun hormat padanya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi, aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Wa man aslaha amra akhiratihi, aslahallahu amra dunyahu. Siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan bereskan dan perbaiki dunianya. Dan Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala, yang kemarin di Abdullah bin Mubarak ini, kemarin kita baca di Bahjatul Tulab, adalah seorang ulama yang punya kemampuan hafalan yang luar biasa. Ditanyakan kepada beliau, gimana kiat Anda untuk bisa hafal? Maka Abdullah bin Mubarak cuma mengatakan, ketika saya ingin hafal, ya sudah hafal. Cukup ingin hafal saja, baca sekali, sudah hafal. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ini mengatakan, awalul ilmi. Ya, beliau menyatakan step-step dalam menuntut ilmu. Langkah awal menuntut ilmu adalah niat yang benar. Setelah itu ahli istimak mendengarkan, duduk di majelis ilmu. Ya, di zaman ini boleh jadi majelis online ataupun majelis offline. Ya. Dan mendengarkan, jangan sambil aktivitas yang lainnya. Kalau hadir di majelis virtual, kelas virtual, di majelis online, namun mendengarkannya sambil yang lain, sambil buka-buka WA, maka yang masuk WA-nya bukan bukan kajiannya. Sambil ngapain, ditinggal masak atau ditinggal makan roti dan sambil ngemil, maka yang masuk ngemilnya dan bukan ilmunya. Ya, karena langkah yang kedua untuk bisa mendapatkan ilmu adalah mendengarkan. Ya, termasuk langkah kedua mendengarkan, ya tidak ngantuk, tidak tidur. Ya, kalau setelah berniat untuk mendapatkan ilmu, setelah pasang niat, habis itu ngantuk dan tidur, ya dapatnya ngantuk dan tidur. Ya. Kemudian yang ketiga, memahami. Kemudian yang keempat, menghafal yang perlu dihafal. Kemudian yang kelima, beramal. Kemudian setelah itu, seiring berjalannya waktu, nanti akan sampai pada level layak untuk menyebarluaskan ilmu. Dan di sini ada satu perkara yang sepatutnya untuk diingatkan, yaitu bahasanya sekelompok ulama salaf mengatakan, kunna sungguh kami mencari ilmu karena dunia, lantas ilmu menyeret kami menuju akhirat. Ya, ada lagi yang mengatakan kami mencari masalah ini, mencari hal ini yaitu ilmu, tanpa ada padanya niat. Tsumma ja'atin niyatu ba'du. Dan niat yang benar datang berikutnya. Dan siapa yang mencari ilmu li ghairillah, untuk selain Allah, maka ilmu tidak mau. Sampai menjadikannya menuju Allah dan ungkapan-ungkapan yang lain. Adz-Dzahabi rahimallahu ta'ala telah mensarah ungkapan-ungkapan ini dengan sarah yang berfaedah. Beliau mengomentari perkataan Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid mengatakan, kana yuqal, adalah dikatakan, inna rajula la yatlubul ilma li ghairillahi, semua orang untuk mencari ilmu dengan niat yang tidak ikhlas, dengan niat selain Allah, namun ilmu menolak, enggan, hatta yakuna lillah, sampai dia niatnya karena Allah. Maka apa maksudnya? Kata Adzabi, na'am, betul. Dia mencari ilmu pada awalnya dan alhamdulillah faktor pendorongnya sekedar cinta ilmu dan keinginan untuk menghilangkan kebodohan. Bahkan kalau ini tidak masalah semuanya. Masih ikhlas itu. Cinta ilmu, ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, ini ikhlas. Namun yang bermasalah, wahubul wadha'if. Dan semacam itu. Mencintai pekerjaan. Nanti akan ada, kalau sudah jadi ilmu, punya ilmu nanti akan berkegiatan sebagai mufti atau yang lainnya. Walam yakun, dan dia belumlah mengetahui wajibnya ikhlas dalam menuntut ilmu dan tidak pula mengetahui tulusnya niat. Maka jika dia telah tahu, maka dia mengevaluasi dirinya dan dia mengkhawatirkan bencana niatnya. Maka datanglah niat yang salihah, niat yang baik, seluruhnya ataukah sebagiannya. Dan dia pun bertobat dari niat yang rusak dan menyesalinya. Wa alamatu dzalik, dan tanda kalau orang itu menyesali niat yang tidak benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama tandanya adalah ayak sura minad da'awa, membatasi klaim. Tidak bermudah-mudah mengklaim saya itu pintar ini, saya itu bisa ini, saya itu jago ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang ikhlas dalam dalam berniat, ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dia mengurangi rasa cinta untuk diskusi dan debat. Dan dari niat berbanyak-banyak berbangga dengan banyak-banyaknya ilmu. Dan wa yusri ala nafsi, dan menghinakan dirinya. Maka jika dia berbanyak, dia sombong berbanyak-banyak ilmu atau mengatakan saya lebih berilmu daripada fulan, fabu'dan lahu, maka celaka untuknya. Maka di sini disampaikan oleh Adz-Dzahabi, intaha sekian perkataan Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Maka disampaikan oleh Adz-Dzahabi rahimallahu taala ada tiga tanda niat yang benar dalam menuntut ilmu. Niat yang benar dalam menuntut ilmu akan membuahkan tiga hal ini. Yang pertama, tidak memiliki hobi untuk mengklaim. Klaim-klaim tentang kepandaiannya, tentang kecerdasannya, dan seterusnya. Kemudian dia akan, bukanlah tipikal orang yang suka debat. Bahkan sengaja bikin lapak perdebatan. Dan dia tidak berbangga-bangga dengan ilmu yang dimiliki. Dan tentang contoh niat yang benar dalam menuntut ilmu setelah dulunya punya niat yang keliru adalah, wamin dzalika, contohnya adalah apa yang disebutkan oleh sebagian tukang cerita. Yang bercerita bahasanya ada seorang yang melamar seorang wanita yang punya kedudukan di masyarakat, tambah cantik lagi. Fa'abat, maka lamarannya ditolak. Ini langsung tembak dilamar, lamarannya ditolak. Alasannya, li fakrihi, karena kamu miskin. Wa qillati hasabi, dan karena tidak memiliki hasab kemuliaan, karena keluarga. Akhirnya, lamaran ditolak. Bukan dukun bertindak ya, karena itu kemusyrikan. Fafakar bi ayyil amrayni yanaluha, dengan cara apakah dari dua pilihan ini dia bisa mendapatkan si wanita. Ada dua pilihan ketika lamaran ditolak karena miskin, karena pekerjaan. Maka menurut lelaki ini, saya bisa mendapatkannya dengan mengambil satu dari dua opsi. Yang pertama, bilmal, dengan harta. Saya jadi orang kaya. Ya, maka kalau orang itu lamarnya ditolak karena karena faktor wajah, namun kalau dia punya duit, dimaafkan. Kekurangan di faktor wajah itu dimaafkan karena jika dia lelaki yang berduit. Demikian juga kekurangan dalam masalah wajah dimaafkan dengan hasab, dengan kemuliaan di masyarakat. Dengan kemuliaan di masyarakat. Nah, di antara kemuliaan di masyarakat adalah kemuliaan karena sebab ilmu. Ini saya akan taklukkan wanita ini. Ada dua pilihan cara. Fakhtaral hasaba. Ternyata orang tersebut memilih untuk menaklukkan wanita ini dengan hasab, kemuliaan dengan ilmu. Wa talaba lahu al-ilma. Maka dia kemudian semangat luar biasa untuk menuntut ilmu. Ya, serius dalam menuntut ilmu. Dia sudah selesai menuntut ilmu, ternyata si perempuan belum nikah juga. Sudah boleh jadi 2-3 tahun atau lebih dari itu. Hatta asbahada makanatin. Sehingga lelaki ini punya kedudukan mulia di masyarakat karena diakui sebagai orang yang berilmu. Bahwa asad ilai al-mar'atu, ternyata perempuan yang dulu menolak lamarannya ngirim utusan untuk menemuinya. Ya, tidak ngomong langsung, namun pakai utusan. Utusan itu menyampaikan kalau perempuan itu menawarkan dirinya untuk dinikahi lelaki ini. Faqal, maka respon lelaki ini setelah dia belajar, dia tahu pentingnya ikhlas dalam belajar. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak akan mengutamakan apapun dibandingkan ilmu. Apa yang terjadi pada orang ini? Wadzalika li'annal ilma arsyadahu. Lelaki ini, ilmu itu membimbingnya untuk memperbaiki niat, membimbingnya untuk melakukan amal saleh, sehingga masuklah dia fi idad, dalam barisan orang-orang yang Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka orang tadi tawara, dia wara, dia tinggalkan wanita yang dia dulu semangat belajar agama karena wanita. Dia tolak iklaman untuk memberitahukan, untuk menegaskan, mengikrarkan kalau dia punya niat yang benar. Dan salamati ma'rabihi atau ma'ribihi, dan bahasanya ma'ribnya adalah ma'rib yang sehat. Ma'rab bacanya buriyah, sesuatu yang dicari. Salamata ma'rabihi, bahasanya yang dia cari itu sesuatu yang salama, satu hal yang baik, satu hal yang tidak bermasalah. Kemudian Sa'abdus Salam kemudian membawakan syair karya beliau. Coba saya terjemahkan, nanti mungkin meskipun maknanya yang tertangkap tidak belum bisa ideal dan utuh. Wa mimma qultu, dan di antara ku sampaikan fi hadzal makna, dalam makna ini sejumlah bait. Ilaikum, kepadamu orang-orang yang tertawan mengangkat aduannya. Raja al-manni, dengan berharap mendapatkan anugerah. Au ardil fidai, atau minta tebusan saja. Sungguh telah membelenggu. Mabasim berarti belenggu ya. Sungguh belenggu telah membelenggu dua tangannya. Ilal azkon ke dagu. Dibelenggu ke dagu itu begini bentuknya. Ini namanya dibelenggu ke daku. Min ba'dil ala'i, setelah mulia. Waqad adha, dan sungguh jadilah dia sari'an, sari'an kurban fi hawakum, dalam hawa nafsu. Qa'idal baiti, duduk saja, duduk manis di rumah. Min hari tanai, karena panasnya, teriknya tanai. Lewati. Itu bara ya. Ya, japa mabasim. Mabasim, jamaknya mabasim. Ya, bisa artinya mulut. Bisa juga kayak cerutu rokok, itu mabasim. Itu fakat ghallat mabasimukum yadaihi. Ya, maka mulutmu ya, telah telah menahan dua tanganmu ke dagu. Min ba'dil ala'i, ala ya rif'ah wa syarf, kemuliaan. Tanai. Allah alam itu makna yang tepat apa? Ya, barahu sawku, sawku itu rindu. Wal hijran, dan meninggalkan minkum kalian. Wa atma, qalbahu atma, itu berdarah. Qalbahu hatinya, tulul anai, ya, lamanya kesusahan. Ya, demikian yang kita baca. kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Amin. Maaf Ustaz, bagaimana ketika menuntut ilmu atau yang lebih luas lagi ketika berperan dalam proyek dakwah, niat mencari wajah Allah itu lebih kuat dibanding dengan niat dunia Ustaz? Idealnya niat itu seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, tanpa ada niat-niat dunia. Adapun manfaat-manfaat dunia pasti akan didapatkan. Sebagaimana kata orang, seperti orang nanam padi maka dapat rumput. Ya, meskipun jika niat-niat dunia itu tambahan dan ada dalil yang menunjukkan benarnya hal tersebut, maka tidak mengapa. Nah, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Naam, amin. Ingin bertanya, materi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik untuk pemula atau anak-anak, apakah mencukupkan dengan yang sahih atau boleh mencampur dengan yang diselisihkan riwayatnya Ustaz? Ya, kalau untuk anak-anak perlu cerita. Ya, sehingga ya ndak murni cuma poin-poin, namun ada alur cerita. Ya, dan asalkan alur cerita tersebut ada ulama yang bisa dipegangi ya, dalam masalah itu yang jadi acuan, yang jadi buku acuan, maka silahkan. Nah, baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz dalam kesempatan kali ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wallahi fikum. Bagaimana saran Ustaz kepada seorang ibu yang punya balita di mana balita tersebut belum bisa tenang ketika ibunya mendengarkan kajian live, karena ibu juga kurang, karena ibu jadi kurang fokus? Ya, kalau itu dalam rangka belajar, ya obrolkan dengan suami ya. Kemudian minta bahasanya, saya perlu tes iman, menyimak kajian, nanti balitanya dimomong bapaknya ya, biar ibunya bisa fokus belajar. Ada kerjasama, dan rumah tangga seorang muslim itu dibangun di atas asas kerjasama. Kerjasama dalam kebaikan, di antara kebaikan adalah belajar ilmu agama. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.